dan dhamma pada fi'il mudhari. Jadi kalau yang suruh bukannya ain fi'ilnya nun. Bukan. Shot itu tidak boleh diganti-ganti sekali shot pindah lagi shot. Itu selalu kalau nun itu kan fa'il ini. Ya. Kalau ya kan huruf mudhari. Huruf mudhari. Kembalikan ke fi'il majrur begini. Ah, ngerti. Fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il madi. Nasara. Nun sejajar dengan fa. Sot sejajar dengan beda. Ain. Ro sejajar dengan la. Dan masing-masing itu fi'il ain fi'il. Ketika dia pindah ke fi'il mudhari, tetap aja itu jangan dirubah-rubah. Jadi ketika dia jadi fi'il mudhari, ya nunnya nunnya itu fa'il, shotnya ya ain fi'il, ronnya ya lam fi'il, shotnya ain fi'il, ronnya lam fi'il. Sejajar nggak itu? Coba lihat sejajar. Coba yaf'ulu, ya-nya yang apa? Ya-nya apa tadi namanya? Huruf? Mudhari. Huruf mudhari, mudhari a. Fa-nya? Fa-fi'il. Ain-nya? Ain-fi'il. Lam-nya lam-fi'il. Coba sejajar nggak? Nun sejajar dengan fa kan? Iya. Sot sejajar dengan u kan? Ru sejajar dengan lu. Nah, jadi saya ulangi. Ciri-cirinya bab pertama dari sulasi mujarrad ini adalah ain fi'il pada fi'il madinya fathah dan ain fi'il pada fi'il mudharinya dhamma. Nah, saya jelaskan lagi. Fi'il pada timbangan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu ini. Bab pertama ini terkadang dia muta'addi. Nah, ini istilah baru. Coba dituliskan muta'addi. Ini bisa dikatakan kan? Harus. Enggak bisa ya? Harus keluar dulu. Ini saya hapus nih. Dihapus dulu. Hapus, dirasa dulu ya? Sekali. Yang ini nih, yang ini. Iya. Pakai ini langsung? Semua bisa. Oh iya, itu aja. Saya ingin menghapus itu aja. Ya. Muta'addi. Apa itu muta'addi? Muta'addi itu, kalau bahasa Indonesianya, transitif. Apa itu transitif? Kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, kata kerja yang membutuhkan objek. Dengan saja pun enggak ngerti kalau bahasa. Seperti contohnya terpaksa saya nulis dulu. Jadi tidak apa-apa. Ini dari Nasara ya. Nasara Zaidun Amran. Cepat banget, ini baru kemarin kan itu dulu ya. Itu yang satunya. Nasara Zaidun Amran. Apa artinya? Zaid menolong Amr. Ini objek kan ini. Kalau kita bilang menolong, menolong pasti ada yang di tolong. Nah, itu maksudnya membutuhkan fi'il maf'ul bih, membutuhkan objek. Nah, setiap kata kerja yang membutuhkan objek itu disebut dengan fi'il muta'addi. Muta'addi. Itu fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Kategorinya apa itu muta'addi? Itu kan fi'il muadi, mudore, amr itu. Bukan, nggak usah. Pokoknya mau fi'il amar, mau fi'il ini, pokoknya dia butuh objek. Ini fi'il secara anunya umum. Mau lihat mau dia nanti bentuknya madi, mau dia bentuknya mudore, mau dia bentuknya amar, sama aja. Coba kalau saya bilang gini, nih Nasara Zaidun Amran, Nasir menolong Zaid mana kan? Coba ganti dengan fil mudhari. Kan sama aja kan? Yang suruh Zaidun Amran. Sekarang saya bilang misalnya Pak Mahmud, unsur apa cukup itu? Wahai Pak Mahmud, unsur tolonglah siapa? Unsur siapa? Unsur Amran. Ya Zaid, unsur Amran kan? Tetap kalau Mahmud. Lawan dari mutaaddi ini adalah lazim. Kalau lazim tidak membutuhkan fi'il apa maf'ul bih. Seperti apa? Seperti khoroja. Apa artinya khoroja? Khoroja yang keluar. Coba. Khoroja yakhruju. Khoroja Zaidun. Telah keluar Zaid. Butuh objek enggak khoroja? Enggak kan? Ya keluar aja. Khoroja Zaidun. Yakhruju Zaidun. Ukhruj. Keluarlah engkau. Kan enggak butuh objek. Polanya sama ya. Wazannya sama. Khoroja yakhruju. Nasoro yansur. Maknanya ya. Jadi nanti kayak anunya begini. Bab pertama ini pola fa'ala yaqulu kadang dia muta'addi butuh objek, kadang lazim, kadang enggak butuh, kadang transitif, kadang intransitif. Karena ada nanti pola yang tidak ada muta'addi, lazim semua, ada nanti. Kalau yang pola yang ini, kalau pola ini bab satu, kadang ada yang muta'addi, ada yang lazim. Bila baru itu ya. Nah, kembali ke laptop. Ya, ini. Coba, karena ini istilahi, tolong di korek-korek ya. Ini bagaimana korek-korek, dan enggak fotokopi itu enggak ada di mana. Ini, korek-koreknya dia. Coba Nasoro ya. Ini Nasoro yang pertama. Ini fi'il madi namanya ya. Bentuknya fi'il madi, fi'lu madin. Fi'il madi. Yang suruh fi'il dari mana taunya fi'il mudhari? Ada ya mudhari. Ada ya mudhari. Jadi posisi Pak Mahmud, saya tekankan lagi, posisi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il tidak berubah. Mau ditambah berapa pun juga nanti tetap posisinya seperti itu. Nasran. Ini masdar. Nah, saya ingin menjelaskan. Masdar ini kebetulan aja Nasoro yang suruh masdarnya Nasran. Ini enggak ada, kalau masdar ini ada dua model masdar. Ada yang seperti jamak taksir, apa jamak taksir? Berubah bentuk, enggak beraturan. Ada yang beraturan. Nah, tapi istilahnya bukan itu. Ini istilah lain ini. Kalau yang tidak beraturan itu namanya nanti simai. Simai. Perlu saya terus juga ya. Masdar. Untuk belajar sorof ya. Masdar ada simai. Ini yang enggak beraturan nih. Ada yang beraturan kiasi. Tulis di sini bisa kan? Hah? Tulis di sini. Maksudnya di sini. Saya ke sini tep. Hah? Yang ini. Tinggal ganti yang ini. Yang tadi. Pakai apa tadi? Tidak. Oh iya. Pakai apa? Coba balik lagi. Nah. Oh iya. Ini yang ini. Oke. Nanti dipencet lagi tuh. Nanti dipindah. Ya. Nih, coba contoh ya. Iya. Ganti pensil dulu. Ini masdar. Ganti pensil dulu. Ya, ganti pensil dulu. Yang sebelah kiri warna hitam. Ya. Sudah. Sudah. Masdar ya. Masdar. Ini ada dua. ini ada si Mai, si Mai, ada Kiasi, Kiasi, si Mai ini nggak beraturan. Jadi kalau sama dengan jamak taksir Pak, kalau kita tidak tahu ya tidak tahu, harus buka kamus untuk tahunya ini. Jadi Nasoro yang suruh nanti apa masdarnya nggak bisa ditebak-tebak kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi ada nanti masdar yang kiasi. Ada artinya kalau fi'il madinya timbangannya gini, wazannya begini, maka masdarnya pasti begini. Nah, nah tidak beraturan simai. Nah ya simai yang beraturan kiasi. Nah khusus untuk nambah sulasi mujarrad. Untuk sulasi mujarrad itu semuanya sima masdar. Tidak ya, beraturan. Ya, untuk yang sulasi tidak beraturan. Yang tidak tidak beraturan semua. Tapi nanti kalau sudah lebih dari sulasi, sudah rubai, sudah baik rubainya itu asli, 4 yaitu asli maupun 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 4 tambah 2 itu sudah kiasi semua, enak gitu kan itu. Ada polanya tertentu. Kita bisa lihat. Nah, kembali ke pencegahan teknik. Kalau pakai maaf, kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan sekalian ditulis di bawahnya dikit gitu. Contohnya si Mai itu tidak beraturan gitu. Wah, lu sendirilah. Oh, disimpan. Di sini. Di bawahnya ada apa? Ya, ini terjemahan saya ya. Ya. Ini tidak beraturan. Tidak beraturan. Kalau ini beraturan. Ini tulisan saya kembali. Ini beraturan, ini tidak beraturan. Tulisan Maria Teguh. Nah, jadi saya tegaskan lagi. Yang enam bab ini yang tiga huruf aja itu semuanya enggak beraturan. Contoh misalnya, contoh aja. Nasoro yang suruh Nasron kan tadi di sini. Apa saya tulis di sini? Ini aja ya. Nasoro yang suruh Nasran, kebetulan ya Nasran. Nah, tapi kalau khoroja jelas nggak Pak? Jelas. Gimana hapus ini? Hapus yang bawah. Ya, tadi ya. Penghapus aja. Iya. Iya. Oh. Khoroja ini lagi kembali lagi sini ya. Kembali ke pulpen. Okay. Khoroja ini ya. Yakhruju. Yakhruju. Nah, karena si Mai bukan horjan, gak ada horjan. Itu harus buka kamus itu. Itu masdarnya. Nah, saya karena sudah hafal aja. Hurujan. Hurujan. Ya udah kan? Padahal yang banyak adalah sulasi. Hah? Padahal yang banyak adalah sulasi. Sulasi yang banyak. Dan tuh, banyak tidak beraturan. Ya, bisa. Kalau yang tidak beraturan tuh beraturan. Kasih panah gitu ya, Pak. Sulasi gitu. Ya, ini sulasi semua. Si Mai itu langsung sulasi gitu. Kita kan masih di sulasi ini ya. Kita konten sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi kan tinggal lihat fi'il madinya tiga itu. Sulasi mujarrad. Jadi coba cari lagi yang nah, yang berpola ini kita apa misalnya? Dorban. Rozako yang zuku. Gak bisa zarpun. Nah, Rozako. Karena simanya. Yar. Harusnya. Yar zuku. Harusnya. Apa? Bukan rozkan, bukan ruzukan, tapi rizkon. Rizki. Rizkon halalan. Luar biasa. Kata bayat tubuh. Ya. Kata ba kutubun. Yat tubuh. Apa? Kutubun enggak mesti. Ada apa katban? Kita batan. Kita bun. Kita batan. Jadi banyak yang peraturan bukan hanya jamak taksir ya. Masdar nanti khusus untuk Sulawesi Negara. Tapi buka kamus langsung muncul. Buka kamus selalu makanya kalau orang membahas ya bikin asal katanya misalnya orang kalau orang membahas secara bahasa dan ini misalnya akan bikin makalah ini. Misalnya kata korok kiroka atau Quran berasal dari korok ayat korok kiroka kan masdarnya kiroka. Di kamus tulisannya selalu tiga itu disebut fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Nah kembali ke ini tadi di bawah itu ada gambar gunung dan gambar gunung. Nah itu gambar ini ya. Oke. Saya belajar juga ini. Nah baik ini jadi ini khusus yang masdar ini di bab sulasi ini 6 bab ini adalah simaki ya. Terus wa mansoran. Nah kalau mansoran ini masdar mimi namanya. Kalau masdar mimi ini ada polanya. Ini gak simaki. Ini kiasi, ini beraturan. Makanya sama kan itu mansoran, maf'alan. Jadi nanti kalau misalnya tadi kata bayat tubuh kita batan wa maktaban pasti gitu wa maktaban khoroja yakhruju khurujan wa makhrojan ya gitu wa makhrojan polanya maf'alan itu gampang itu ya masdar. Terus fahuwa nasirun nasirun nih ini namanya Indul ya. Pensil. Nah, sirut. Ini namanya isim fa'il. Bukan fa'il ya. Isim fa'il. Apa tadi artinya nasara telah menolong. Yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Nasran pertolongan. Nasran juga pertolongan. Nasirun. Nasirun orang atau sesuatu yang menolong. Tidak harus orang kan yang menolong itu. Pokoknya dia menolong. Baik orang maupun sesuatu. Itu nasirun. Kalau yang fahuwa apa itu? Fahuwanya ini kan bantuan aja tanpa menyebut fahuwa. Fahuwa nasirun. Dia yang menolong maksudnya gitu. Tanpa pakai fahuwa juga. Tidak ada jabatan apa? Enggak ada, enggak. Itu cuma untuk menandakan bahwa kalau habis fahuwa itu isim fa'il. Itu aja tanda. Nanti kalau wazaka, habis wazaka itu isim maf'ul. Nih. Kan setelah itu kan zakah juga pengantar juga itu. Pengantar juga. Itu menandakan wazaka mansurun berarti mansur ini adalah isim maf'ul. Nah, kalau nasirun tadi yang menolong, maka mansurun yang ditolong, maf'ul berarti objek. Objek dari kata kerja itu. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Kalau mansoron? Nanti dulu. Mansoron yang mana? Yang itu yang masdar mimi. Masdar mimi sama dengan nasron, pertolongan juga. cuma ininya aja, bentuknya aja namanya Masdar Mimi, karena dia punya mim gitu. Mansurun. Polanya mafmulun. Yang ditolong. Iya, yang ditolong. Nah, ini untuk isim fa'il fa'wa nasirun wa zaka mansurun, ini kiasi semua. Jadi gampang ini. Kita bisa buat-buat. Contoh nih, contoh sekarang nih. Khoroja, apa isim fa'ilnya? Wama isim fa'il kan kalau nasor nasirun. Kharijun. Iya, langsung aja. Kharijun. Kalau tadi apa tadi? Zaka. Rozako. Rozikun. Koroa. Korikun. Itu aja. Itu. Lagiba. Lagibun. Semua pemain. Kataba. Katibun. Penulis. Khotoba. Khotibun. Khotib. Yang berkhutbah khotib, panjangnya itu ya khotib, khotib. Akala akilun, akala makan, akilun orang yang makan, syaroba minum, syaribun orang yang minum, syahida menyaksikan, syahidun orang yang menyaksikan, orang atau alat atau sesuatu. Iya, tapi dia apa, pelaku dari pekerjaan itu. Pelaku. Sajada, sajidun orang yang sujud. Rokaan, rokiun orang yang rokok, orang yang rukuk. Rokokan. Tapi ini yang tiga huruf ya, yang tiga huruf itu hampir semua berpola fa'il. Jalasa, duduk. Jalisun. Ya, gampang kan itu. Nah, sekarang ini yang ditolong, isim maf'ul. Coba. Contoh yang lain. Kataba. Mansurun. Kataba. Maktubun. Yang ditulis. Coba. Alima. Alimun. Maklumun kan dimaklumi, diketahui kan, kalau alimah mengetahui kan, kalau maklumun diketahui, orang yang mengetahui alimun. Alim. Mansur ulama selain jamak juga itu berarti ini tunggal semua, ini tunggal. Coba Hamida. Hamida. Mahmudun. Nah, nama Pak Mahmud itu si Mahmud itu. Mahmudun. Orang yang dipuji. Hamidun. Orang yang memuji. Hamidun. Pak. Yang dipuji Mahmudun. Pokoknya kalau ada nama yang berpola maf'ulun, itu isim maf'ulun. Untuk sulasi ya. Kalau Mahmudah? Perempuan. Nah, jadi nanti begini. Nah, ini jadi lugawi ya. Ini nanti masing-masing ini bisa turun. Turun. Misalnya Nasirun nih. Nasirun, tadi satu orang yang menolong. Nasirun satu orang yang menolong nih. Kalau dua? Nasironi, laki-laki ya. Kalau banyak Nasiruna. Kalau perempuan Satu. Tadi? Nasiratun. Nasiratun. Nah, dua. Nasirotani. Banyak. Dapat okay. Mana Sani? Nasiratun. Maf'ul. Ini juga bisa. Isi maf'ul, tapi tiga aja dia ya, tiga. Apa, enam aja. Laki-laki tiga, perempuan tiga. Mansurun. Dua. Mansurun. Banyak. Mansurun. Perempuan. Mansuratun. Dua. Mansurotani. Banyak. Mansuron. Gitu. Inilah sorot tuh begitu. Ya. Jadi kalau ini kita karena ke samping istilahi, nanti ke bawah ini bisa dibawa ke bawah semua ini. Bisa ke bawah semua kan. Dua dimensi. Nah. Sekarang nih. Unsur. Unsur. Pertolongan. PL amar, tolonglah. Perintah. Ini fi'il kata kerja untuk memerintah, guru. Unsur, tolonglah. Itu yang kita suruh di sini anta. Jadi kalau fi'il madhi mudhari kan mulainya dari huwa umahum ya. Sejajarnya dengan huwa umahum, ya umahum na anta antum antum anti antum antum nah anak-anakmu kalau ke bawah 14 itu. Tapi kalau fi'il amar itu cuma 6, mulai dari anta dia. Anta, antuma, antum. Karena yang disuruh kan orang kedua, kan? Kamu enggak mungkin kita nyuruh orang ketiga. Yang ditolong. Orang anta, yang antuma, antum, anti, antuma, antum, 6. Jadi unsur, anta nih. Saya menyuruh Pak Mahmud misalnya. Ya Mahmud, unsur Zaidah. Sekarang dua orang yang saya suruh. Ya Mahmud wal Apriyadi. Bukan unsur. Unsuro. Tambah lagi Pak Yul, tiga orang. Unsuru. Satu orang perempuan. Unsuri. Dua orang perempuan. Unsuro. Banyak perempuan. Unsurna. Enam. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura. Ke bawahnya itu nanti. Jangan ini. Pokoknya gambarannya seperti itu. Dan harus kita kuasai semua kalau mau. Berkat pelan-pelan. Amar itu berarti memerintah. Kalau ada perintah, ada larangan. Nah ini larangan nih, melarang. Jangan kamu tolong. La tansur. Sebenarnya ini fi'il mudhari. Sebenarnya la tansur itu fi'il mudhari dimasuki dengan lanahi. Lanahi itu, Tawamud, lanahi itu fungsinya menjazamkan. Makanya la tansur. Asalnya tansuru. Kalau tansuru, kenapa dibaca tansuru? Rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjalankan. Nah sekarang ada yang menjazamkan ini. La tansur. Bukan doma kan ujungnya? Sukun. La tansur. Jangan kamu tolong. Nah ini juga ada 6 ke bawah ini. La tansur, la tansuro, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansur. Jadi anta antum antum. Iya, anta antum antum, anti antum antum. Nanti di sini ada. Di sini ada. Kalau gua dapat apa? Kosong. Kosong. Kosong. Jadi karena yang diperintah itu sebenarnya ada juga kalau untuk memerintahkan gua nanti bukan pakai fi'il amar tapi fi'il mudhari dikasih lamul amri namanya. Lianzur. Lianzur hendaklah dia melihat. Tapi bukan fi'il amar itu. Itu fi'il mudhari dikasih lam amar namanya. Ada nanti. Nih. Kuf'ul kan, yang ini kan fi'il amar. Nah, kalau ini kan pakai li, ini bukan fi'il amar nih. Ini fi'il mudhari pakai li. Yang asli amar itu yang ini. Ya, asli amar itu yang ini. Nah, perintah ini. Enam ya. Unsur, ulang-ulang. Baik. Fi'il nahi namanya ya. Namanya di latang surfing il nahi. Fi'il nahi. Namanya tadi bukan yang itu namanya. Terus ada mansarun. Mansarun ini kenapa dua? Karena ada dua bentuk. Isim zaman dan isim makan. Isim zaman itu maksudnya kalau di sini kan nolong. Nolong. Mansarun itu berarti artinya bisa tempat menolong, bisa waktu menolong. Tempat menolong, bisa waktu menolong. Nah ini, nah itu tadi bisa sak tunggal, bisa dual, bisa jamak nanti. Cuma jamaknya jamak taksir nih, dan jamak nggak beraturan nih jamak. Nah terus min sarun terakhir. Min sarun ini artinya alat menolong. Isim alat namanya. Isim alat. Coba kita nih. Kata ba, ya. Coba bikin isim za, isim makan. Maktubun. Maktabun. Maktabun. Apa artinya maktabun? Tempat. Meja kan? Meja tempat menulis kan? Maktabun itu asalnya tempat menulis. Menjadi secara umum meja. Karena tempat menulis. Itu dari isim, isim makan dari kata apa itu maktabun? Iya, kan dari kata apa menjadi maktabun? Nasoro mansorun kan? Maktabun. Coba. Kalau kata apa artinya? Menulis kan? Jadi maktabun tempat menulis. Tempat menulis biasanya apa? Meja. Coba lagi nih. Alat. Coba lagi. Alat menulis makan. Udah lagi. Kok ada? Apa artinya kok ada? Duduk ya. Kok ada duduk? Coba isi makannya. Mak adun. Apa artinya mak adun? Bangku. Tempat duduk kan bangku? Mak adun. Isim makan. Tapi kita lihat kadang-kadang ada melenceng dari polanya ya. Karena saya melenceng dari. Jadi arti sebenarnya tempat duduk bisa jadi tempat duduk orang itu bisa bangku, bisa batu. Iya, tapi itu makadun juga. Iya, makadun. Ya, bisa menjadi, bisa alami, ya, bisa dijual. Ada dua, makan sama jaman. Nah, sekarang ini. Cari yang ini deh. Nah, sekarang ini. Khoroja. Makhrojun. Coba sebutkan nun. Coba sebutkan nun. Nun. Makhrajnya di mana? Nun. Apa itu makhraj? Tempat keluar. Kan? Ya. Makhrajun ditajwid kan? Wah, saya harus tahu makhrajnya nih. Apa itu makhraj? Tempat keluar. Kan kalau khorajnya keluar tadi. Makhrajun tempat. Tempat gigi sama di bibir beda. Makhrajun. Ini ya tempatnya. Nah lagi nih lagiba mal ah mal abun mal abun lagiba bermain mal abun tempat bermain mal tempat bermain Malabun itu lapangan. Terlarang itu. Bilangnya lapangan. Malabun. Kita ngotot sepertinya lapangan. Ternyata orang lain mainnya di lapangan gitu. Nah, ada yang melenceng, ada yang melenceng nih, ada yang melenceng. Enggak selamanya begitu, nanti ada yang melenceng. Makanya kita tetap juga ngelihat kamus. Pada dasarnya ini kiasi beraturan, tapi terkadang melenceng dia. Mestinya ini misalnya fathah, ain fi'ilnya mestinya fathah, ini dikasrolkan. Contoh, sajadah. Masjidun. Masjadun mestinya kan? Kan maf'alun, tapi yang populer masjidun tempat sujud masjid tuh simakan masjidun sejadah sebenarnya masjadun ya, tapi yang populer masjidun masjid. Jadi kita juga harus melihat itu. Ada lagi nih, nah kalau ini enggak, memang polanya begitu karena bukan Nasara yang suruh ya, fa'ala yaf'ilu ini nazala yanzilu manzilun. Apa artinya nazala yanzilu? Turun, mampir. Mampir ya. Manzilun tempat mampir, tempat turun. Kalau Pak Mahmud pulang ke Panongan turun dari mobil masuk ke mana? Manzilun, tempat turunnya di mana? Rumah itu manzil. Manzilun. Gunung ya? Gunung. Gunung. Lama ya? Gunung sebelah. Ini kok boleh kan? Gunungnya. Lama mana gunung? Apakah apa? Manzilun rumah, tapi sebenarnya tempat turun. Kan kita langsung berhubung ketemu. Baik, tolong diulang lagi. Kalau ya. Nasoro tadi itu fi'il madi yang suruh fi'il mudhari nasuron masdar wa masdar mimi terus nasirun itu fi'il isim fa'il terus wa mansurun itu isim maf'ul unsur amal fi'il amal fi'il amal oh, la siap. La tansur fi'il nahi mansarun isim makan isim zaman itu nah minsarun isim alat menolong mistarun minsarun isim kalau mansurun isim makan isim zaman ya kalau ini isim alat menolong dihafal ya minggu depan hafal nih insyaallah ini aja nasor aja hafal nanti dari nasor pokoknya. Kalau bapak sudah hafal ini, nasoro yang suruh pasti nanti hafal. Koro jaya menuju. Nah, cuma masdar itunya di toleransi lah. Karena itu memang suruh. Kalau yang lain-lain kias. Cuma kalau si maknya harus nanya. Kalau yang terjulkan lainnya muhid yang airnya dibuli sama santri-santri itu dia apa? Ininya yang ditasrif dia apa ya? Apa saya enggak ikuti? Apa yang memang kasusnya? Saya enggak ikuti. Ketahuan sih kalau orangnya. Kalau usah abal-abal nanti ketahuan, Pak, dengan ini. K- kalau sudah menguasai ini nahwu sorof, kita bisa membedakan mana ustaz beneran, mana ustaz abal abal. Nanti ketawa sendiri kalau ibu mendengar itu. Iya, kita ketawa karena nggak tahu. Ya. Saya kita ketawa sendiri tahu. Karena nggak tahu. Nggak tahu juga ketawa sendiri tadi. Nah, minggu depan kita fa'ala yaf'ilu ya, pelan-pelan aja. Jadi karena ada 36, sekarang 35 bab, berarti sorof ini, nih, sorof ini untuk menamatkan ini sorof paling tidak 30 pertemuan. 5 kali pertemuan. Satu kali pertemuan, satu bab. Satu bab. Ini kan di bab pertama nih. Di depan bab kedua. Ada satu bab, satu contoh cuma nasoro. Iya, tadi kan saya sudah kasih koroja yang tujuh. Apa tadi lagi? Sajada yang tujuh. Kan tadi saya koroa yang koroo. Ya, nanti kita cari. Apa saya mau ini kasih PR, coba cari bagaimana caranya cari pola fa'ala yaqulu. Bagaimana caranya mau tanya siapa, mau siapa walaupun belum bisa gunain kamus ya. Mau pakai Google, mau pakai apa terserah gitu. Tapi itu contoh, jadi ini dengan syarat ain fi'il ini bab pertama ini ain fi'ilnya pada fi'il madi fathah pada fi'il mudhari dhamma gitu. Cari. Karena ini paling banyak. Coba dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Ah, apa artinya dakhala yadkhulu? Ma. Yadkhulu fi silmi kafah. Masuk. Masuk. Coba kalau disebutkan hadisnya tahu. Ya, tahu ya kalau disebutkan hadisnya, anunya, ayatnya. Tapi kalau disebutkan satu, dahola yadhulu. Coba, kamu, dahola yadhulu. Apa kira-kira masdarnya? Dahola yadhulu. Ini dari sini ya, dahola yadhulu. Masdarnya? Nggak tahu, duhulan. Duhulan. Duhul kan? Harus siapa? Wa madkhalan. Ya. Wa madkhalan. Fa huwa dakhilun. Orang yang masuk. Dakhilun. Madkhul. Ah, yang dimasuki. Madkhulun. Masuklah. Udkhul. Udkhul. Ini ketiaknya masuk. La tad. Udkhul, jangan masuk. La tadkhul. Tempat masuk. Madkhalun. Zaman masuk. La tadkhalun. Alat masuk. Midkhalun. Coba udkhul. Udkhul. Pak Mahmud, udkhul satu orang ya. Kalau dua, udkhula. Kalau banyak, udkhulu. Udkhulu. Udhulu fisilmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafatan. Karena yang diperintah banyak. Oh, ada ya? Ada. Cari di YouTube ada ya. Betul kan? Share aja, share. Share dong, share. Hei. Saya untuk kudu kalau dinyanyikan gitu. Dakhola yadkhulu. Jadi kalau dakhola tadi masdarnya apa, Pak? Apa? Dakhola masdar. Dukhul. Dukhula. Dukhul. Dakhola. Dukhul. Dukhul. Dukhul. Isim jomit. Di Ya dukhulu. Dukhulu. Ya, bisa ya? Ya. Oke. Oke, sampai sekian. Rupa nahunya isim lima, nahunya sorobnya bab kedua. Ya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah istighfar tiga kali. Doa penutup majlis surat wal asri. Ini laptop khusus yang bisa disentuh-sentuh ya? Oh tidak, semuanya ya? Kopi tangan sendiri dia mah. Hah? Bebas. Mau gimana juga bebas beli, tidak melarang. Kalau berapa harganya kalau kayak ini? Sampai 10? 40. Wah, di atas 10. Wah, di atas 10 Pak Mahmud. Ada yang 23 yang mana? Hah? Ya Pak Andi lah. 23? Mantap. 23. Karena memang anu ya, memang dibutuhkan dulu. Perlu dekat teman sama dia. Dikasih informasi yang terbaru dan terbaru ya. Kita soalnya yang dulu. Iya. Lama. Iya iya. Dikasih itu, aduh. Jadi harus mengikuti ini Pak Mahmud ya. Iya. Empat. Cepat itu ya. Mantap. Oh, isinya banyak lagi. Tapi kalau manajer memang harus di atas 20 juta. Ya, ada juga yang nggak ngapa-ngapain. Paling YouTube berita, detik.com. Ada juga yang gitu ya. Kalau saya mestinya sebenarnya. Saya ini mestinya didukung oleh kayak gini. Cuma sayanya aja yang gaptek gitu. Sebenarnya itu mungkin bisa. Tapi ngawalinnya sudah sulit. Ya itu sudah. Sekali dikasih tahu sebenarnya ini bisa. Cuma enggak anu aja gitu. Belum ini aja. Padahal kan kayak gini. Kalau misalnya udah sampai yang harga 20 juta pasti kitab-kitab yang ribuan jilid bisa masuk semua ya kan ya. Allahu Akbar. Enak ngaji itu kayak gitu. Allah.